Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan dan anugerah yang harus kita syukuri. Kita bisa bersua, bisa berkumpul, bisa bersama-sama dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dalam setiap ayat, setiap hadis, setiap dalil dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih membahas tentang bab infak yang diambil dari apa yang kita suka dan apa yang baik dari harta kita. Dan dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimah membawakan 3 dalil, 2 ayat Al-Quranul Karim dan 1 hadis Nabi SAW, hadis Anas. Dan 3 dalil itu sudah kita bahas dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita mengikuti panduan para ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita pelajari dan memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Dan hadirin Allah muliakan, bahwa kesimpulan dari bab ini, baik surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sejati sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Dan begitu juga dengan surat Al-Baqarah 267, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma kharajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhirih ila antuk midhufi, menjelaskan bahwa berikanlah yang dari yang baik, dari yang baik berinfak atau nafkahkanlah dari yang baik, dan jangan kasih yang apabila kalian dikasih kalian kurang suka dan memincingkan mata. Lalu dua dalil tersebut ditutup oleh hadis Anas yang menunjukkan bagaimana praktek para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana praktek orang-orang terbaik, bagaimana ayat-ayat di atas itu bukan hanya sebuah ayat yang dibaca, ayat yang didengar, ayat yang dikaji, tapi ayat yang diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ayat yang hidup di realita umat. Bagaimana Abu Thalhah radhiyallahu taala an langsung bangkit ketika mendengar ayat Ali Imran ayat 92 diturunkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian enggak akan mendapatkan kebaikan sejati sampai kalian menginfakkan apa yang kalian dari apa yang kalian cintai. Lalu beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sampaikan bahwa yang harta yang paling beliau cintai adalah kebun Bayroha yaitu kebun kurma yang ada sangat dekat dengan Masjid Nabawi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat. Dan dikatakan oleh informasi dari Ahlul Madinah bahwa sekarang kebun tersebut ada di dalam Masjid Nabawi. Artinya areanya ya. Jadi enggak ada kebun di Masjid Nabawi sekarang, tapi areanya itu sekarang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi rahimah. Dan itu menunjukkan betapa strategisnya tanah tersebut, betapa strategisnya kebun itu. Dan di waktu yang sama berarti betapa mahalnya nilai value dari kebun itu. Makanya wajar Abu Thalhah mengatakan itu harta yang paling aku cintai. Harta yang paling aku cintai. Lalu aku berikan untuk engkau, ya Rasulullah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah mau diapakan harta tersebut, haitsu arakallah, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi coba kita renungkan, kalau kita punya rumah atau punya hotel di ring satunya Masjid Nabawi, bisa nggak kita kasih itu hotel buat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Udah nggak usah, saya mau infak yang mana ya gitu. Bisa nggak kita kasih yang itu gitu loh? Kita mungkin punya beberapa hotel, ada di sana, ada di Jakarta, ada di beberapa kota di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Bisa nggak kita kasih yang itu tuh, yang di masjid, yang di ring satunya Masjid Nabawi? Itu ring satu, bukan di dalam ya. Abu Thalhah punya di dalam sekarang. Jadi coba kita renungkan lah gitu. Mungkin nggak ya kalau saya punya itu, saya kasih itu di jalan Allah. Betapa strategisnya, gitu. Betapa mahalnya. Itu buat apa aja laku, disewakan, siapa nggak laku disewakan di sana. Dibuat hotel, kita tahu bagaimana larisnya di sana. Overbook hotel di sana. Dan itu diberikan. Dan terserah, nggak diatur atau terserah. Mau diapain? Terserah mau ngapain. Itu para sahabat, mereka memberikan apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai, dan cara mereka sangat elegan dan cerdas gitu loh. Ini saya serahkan, terserah asal sesuai dengan petunjuk Allah. Dan begitu juga, itu harus kita teladani. Walaupun Rasulullah telah wafat, tapi pewaris beliau sallallahu alaihi wasallam masih ada, para ulama, para ahli ilmu kita. Itulah. Minta tolong gunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, cari yang paling besar pahalanya. Itulah. Dan di sisi lain, barang siapa yang diamanati hal-hal seperti ini, dia harus memutuskan dan dia harus mengalokasikan sesuai dengan dalil, bukan sesuai dengan kepentingan dia, sesuai dengan dalil. Artinya kalau dia punya, misalnya punya proyek kebaikan, tapi di waktu yang sama ada proyek kebaikan yang lebih bagus dan itu sesuai dengan amanat dari yang menyerahkan, kasih yang lain. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan kasih keluarga Anda, gitulah. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku pandang, aku melihat, berikanlah kepada kerabatmu, gitulah. Jadi kalau misalnya kita punya proyek kebaikan, bisa kita, kalau kita nggak punya jadi paksa. Intinya ini amanat, ini penting. Jadi jangan mentang-mentang ada orang kasih main terima-terima aja. Enggak. Kalau memang, apalagi jumlah besar ya, oh kita belum ada nih, kita belum mengarah ke sana, atau kita belum ada proyek yang terbaik sesuai dengan yang Anda inginkan, mungkin bisa di tempat lain. Atau kita belum bisa terima dulu, misalnya demikian. Karena ini amanah. Atau kita pertimbangkan dulu. Karena haitsu arakallah. Bukan suka-suka kita. Haitsu arakallah. Sesuai dengan petunjuk Allah kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan lihat Abu Thalhah. Begitu diarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, af'alu ya Rasulullah. Langsung saya kerjakan ya Rasulullah. Saya lakukan. Faqassamaha. Lalu dibagi-bagi buat keluarga, saudaranya, sepupunya. Muttafaqun alaih. Jadi lihat bagaimana para sahabat semangat dalam masalah ini. Makanya mereka jadi generasi terbaik. Makanya mereka istiqomah. Karena mereka tuh dengan taufik Allah berhasil membuktikan mereka lebih cinta kepada Allah dibanding cinta kepada harta mereka. Mereka lebih ingin amal soleh dibanding menyimpan yang mereka sukai secara dunia. Karena kan salah satu tafsir dari al-bir itu kan amal soleh. Kalian gak akan mendapatkan amal soleh yang sejati sampai kalian memberikan dari apa yang kalian cintai. Ya, mereka sudah buktikan amal soleh lebih mereka cintai dibanding hal-hal duniawi. Jadi ketika mereka dengan taufik Allah berhasil membuktikan itu, maka intan surullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kalian. Dan mereka jadi generasi terbaik. Lalu mereka meninggalkan konsep yang begitu indah kepada kita. Pertanyaan tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Yang singkat ceritanya bahwa surat Ali Imran ayat 92 ini bukan sebuah teori, bukan sebuah teori semata atau hayalan atau sebuah sesuatu yang sebatas imajinasi, sebatas mimpi. Ayat ini itu benar-benar bisa hidup di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Hidup memang. Dan mereka gak tanggung-tanggung. Makanya mereka luar biasa. Kenapa demikian? Karena tauhid mereka kuat. Mereka yakin Allah akan ganti. Mereka yakin Allah akan mencintai mereka. Mereka yakin Allah SWT gak akan zulimin mereka. Mereka yakin Allah SWT akan menjaga mereka. Ihfadillah ihfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Mereka yakin Allah akan bantu mereka. Wallahu fi'unil abdi makan al-abdu fi'uni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya saat hambanya menolong saudaranya. Nah, keyakinan itu, iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dan apa yang Allah lakukan, itu melahirkan ubudiyah yang kuat, melahirkan penghambaan, melahirkan peribadatan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya penghambaan di level biasa, tapi benar-benar level yang sangat spesial. Wallahu taala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan para ulama. Izin bertanya, suami saya adalah karyawan perusahaan namun juga membuka usaha sambilan, sehingga waktu saya sibuk untuk menjalani usaha sambilannya, sehingga urusan rumah tangga saya dialihkan ke asisten rumah tangga. Apa hukumnya Ustaz saya sebagai istri? Di sisi lain, saat saya tanya ke suami, beliau jawab lebih menyukai saya membantu usahanya untuk urusan rumah tangga, tidak masalah diserahkan ke orang lain, katanya Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu wa iyyakum. Wallahu ta'alam bisawab. Jika kondisinya seperti yang ditanyakan, maka para ulama membolehkan. Ya Mas, insya Allah gak masalah. Jadi diperbolehkan. Bahkan ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan bahwa walaupun tidak ada usaha sambilan, tapi apabila secara urf seorang wanita di level seperti itu atau di kondisi seperti itu disupport sama ART, maka salah satu nafkah adalah ART itu, dan itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Jadi insya Allah dalam kasus tadi tidak ada masalah, suami ridho dan demikian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi atas ilmu yang telah diberikan, dan semoga Ustaz tim para kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana semisal kita mendapatkan hadiah mungkin dari kantor atau tempat lain, dan hadiah itu tidak kita sukai, lantas kita berikan kepada orang lain yang mungkin butuh barang tersebut? Apakah ini termasuk infak yang buruk? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, apabila di kesempatan-kesempatan lain kita juga memberikan harta dari yang kita sukai, maka gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena sekali lagi, kita sudah jelaskan di antara maksud ayat di atas adalah bagaimana kita harus mengubur sifat pelit kita, sifat kikir kita, dan sifat cinta harta kita. Dan ini adalah atau makna di balik ini adalah bagaimana kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan lebih tertarik pada janji Allah Subhanahu wa taala dan lebih semangat dalam akhirat dibanding harta dunia yang kita cintai. Dan makna ini terwujud ketika kita memberikan barang yang kita dapatkan dan kita enggak suka dan bisa bermanfaat bagi orang, bahkan disukai oleh orang, karena selera orang itu beda-beda. Lalu di waktu yang lain atau di kesempatan yang lain, kita kasih juga barang yang kita sukai atau harta yang kita sukai tersebut, atau dari harta yang kita sukai. Maka jika ini pola kita, maka terwujudlah makna di balik ayat tersebut, yaitu cinta kepada Allah lebih kita prioritaskan daripada cinta terhadap harta. Dan itu yang seyogianya kita lakukan, karena kalau kita nggak pakai lalu kita nggak kasih, maka mubazir. Gimana kalau kita jual? Nggak apa-apa dijual, tapi bukankah pahala memberi lebih besar daripada menjual? Jadi pahala memberikan jauh lebih besar pahalanya. Jadi selama maknanya adalah mengedepankan cinta Allah, mengedepankan janji Allah dibanding cinta terhadap harta dunia, lalu berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan bisa jadi itu tadi yang terbaik, atau mungkin bagi kita bukan yang terbaik, bagi dia yang terbaik, dan justru yang kita sukai dia nggak sukai. Selera kadang-kadang setelah fungsi itu ada selera, atau mungkin fungsi bagi kita bukan yang terbaik karena kita nggak butuh ini, tapi bagi orang ini butuh banget. Dan cara memastikan makna itu ada dengan kasih yang kita sukai juga di kesempatan yang lain. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah bahagiakan di dunia dan masukkan ke surga Firdaus sampai hisab. Imam Nawawi beserta keluarga, Ustaz dan tim beserta keluarga serta umat muslim semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, apabila kita tetap berharap kepada Allah sebelum meminta bantuan kepada orang yang bisa membantu kita, bahkan berjanji akan bantu kita, tapi kita tetap berharap kepada Allah, apakah itu lebih baik atau lebih baik benar-benar murni mengharapkan bantuan dari Allah tanpa ke manusia? Semoga Allah semudahkan pertanyaan saya bisa dijawab saja. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, manusia itu madaniyut tabaq, makhluk sosial, dan salah satu konsekuensi dari makhluk sosial, dia gak bisa menyelesaikan seluruh masalahnya sendirian. Makanya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya kalau enggak salah. Jadi kalau seseorang hanya berharap kepada Allah, hati hanya berharap kepada Allah, lalu dia berusaha mengamalkan ayat ini sebatas berikhtiar fisik mengamalkan ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan ketika dia melakukan itu tanpa mencederai harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berharap menggantungkan asa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada masalah. Bismillah. Jadi ini hanya sebatas ikhtiar. Saya lakukan ini karena Allah perintahkan saya saling tolong-menolong. Saling. Namanya juga saling. Simbiosis mutualisme. Saling tolong-menolong. Salah satu indikatornya, kalau misalnya dia gak bisa bantu, kita gak akan sebel. Kita gak akan kecewa. Gak masalah sama sekali. Karena kita yakin Allah akan tolong kita dengan cara yang lain. Bukan dari sisi dia. Allah kan tolong kita dari sisi yang lain. Kita hanya menjalankan perintah aja. Kita menjalankan perintah. Adapun kalau kita kecewa, kita emosi, terus kita belum lupa sama teman lama. Dulu waktu susah lo sama siapa? Terus ngungkit-ngungkit jasa-jasa kita. Nah itu indikasi bahwa hati kita terpaut sama dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.